Ma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pokongrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah al-fawaid al-masturah fi halli al-fadhi kitab A'lam Sunnah al-Mansurah karya Syekhah Kamilah hafizahallahu taala. Kita masuk pembahasan pada rukun Islam yang kedua dan ketiga, yaitu salat dan zakat. Dalil dua rukun salat dan zakat. Pertanyaan yang ke-31, telah diketahui rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Maka bagaimana dengan rukun Islam yang lain? Lantas apa dalil salat dan zakat? Jawabannya, salat dan zakat adalah dua ibadah yang hukumnya wajib. Bahkan keduanya adalah dua rukun Islam. Yang dimaksud dengan sholat yang menjadi rukun Islam adalah sholat lima waktu, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sholat adalah ibadah berkenaan dengan badan, sehingga dia adalah ibadah badan. Sedangkan yang dimaksud zakat dalam rukun Islam, maka yang dimaksudkan dengan zakat dalam rukun Islam adalah zakat mal. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan zakat dalam rukun Islam adalah zakatul fitri. Zakatul fitri laisat min jumlatiz zakatil ma'dudati ruknan. Tidak tergolong zakat yang terhitung sebagai salah satu rukun Islam. Karena zakatul fitri adalah zakat badan dan bukan zakat harta. Sehingga tidak benar anggapan orang yang setelah puasa Ramadan dan membayar zakatul fitri lantas beranggapan telah menunaikan rukun Islam berpuasa dan rukun Islam membayar zakat. Karena zakat yang jadi rukun Islam adalah zakatul mal, bukan zakatul fitri. Dalil dua rukun ini, ada tiga dalil yang dibawakan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu, jika mereka bertobat dari kesyirikan dan menegakkan salat dan membayar zakat sebagai bentuk pembenaran taubat dan iman mereka, fa khallu sabilahum, biarkan mereka. yaitu biarkan mereka masuk Mekah dan yatasarrafuna fil bilad, dan beraktivitas di negeri itu. Maka Allah Jalla wa'ala mensyaratkan litakhiyati sabilil kufar, untuk membiarkan orang kafir. Ya, syaratnya adalah jika mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka tidak boleh membiarkan mereka. Wabitali, pada gilirannya, sesungguhnya mereka, tidaklah mereka termasuk orang yang melakukan rukun Islam yang Allah perintahkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu, jika mereka bertobat dari syirik, wa aqamu sholata wa atuz zakata, menegakkan salat dan membayar zakat, fa ikhwanukum, maka mereka itulah saudara kalian. Artinya fahum ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian fiddin, karena agama. Mereka memiliki hak sebagaimana hak kalian. Wa alim, dan mereka memiliki kewajiban, ma alaikum, sebagaimana kewajiban kalian. Di sini Allah syaratkan adanya persaudaraan karena agama, Allah syaratkan dengan menegakkan salat dan membayar zakat. Dua ayat ini dijadikan dalil oleh ulama untuk menyimpulkan bahasanya orang yang tidak salat teranggap kafir murtad dari Islam. Li'annahu syartun, karena ada syarat jika mereka bertobat dari syirik, menegakkan sholat dan membayar zakat, biarkan mereka. Sehingga jika mereka menggabungkan tiga hal ini, tobat dari syirik, menegakkan sholat dan membayar zakat, biarkan mereka. Jika mereka tidak tobat dari syirik, maka jangan biarkan mereka. Atau jika mereka tobat dari syirik dan tidak menegakkan sholat, jangan biarkan mereka. Wakadhalika, demikian juga zahir ayat, bahasanya mereka seandainya bertobat dan menegakkan sholat namun tidak bayar zakat, jangan biarkan mereka. Namun menimbang, qaddalat dalilu, terdapat dalil yang lainnya yang menunjukkan bahasanya orang yang tidak bayar zakat tidak teranggap murtad dari Islam. Innama hanyalah yaktasul wasfu label murtad, itu khusus untuk sholat saja. Ini dalil kalau tidak bayar zakat karena pelit itu tidak membatalkan Islam, dalil atas halnya adalah ma hadits sabata yang terdapat dalam Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang memiliki simpanan harta yang tidak dia bayar zakatnya kecuali simpanan harta tersebut akan dipanggang di api neraka kemudian dijadikan lembaran-lembaran yang dipakai untuk menyetrika dua sisi dua lambungnya dan pelipisnya, dan ini terjadi di padang mahsyar sehingga Allah menentukan putusan di antara hamba-hambanya siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ini adalah kejadian di padang mahsyar, dan padang mahsyar itu cuma satu hari. Namun satu hari ketika itu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Sehari tersebut kadarnya adalah 50 ribu tahun. Setelah disiksa sampai datang keputusan barulah dia bisa melihat jalannya, boleh jadi menuju surga, boleh jadi menuju neraka. Sekian kutipan hadis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya orang yang tidak bayar zakat mungkin masuk surga, dalil bahwasanya orang yang tidak bayar zakat karena pelit tidak kafir. Akan tetapi di sini sampaikan orang yang meninggalkan sholat tidaklah kafir, tidaklah kafir illa idza da'ahul imam, kecuali jika dipanggil oleh penguasa atau wakil penguasa kemudian dia ngotot untuk tidak mau ngotot untuk tetap meninggalkan sholat. Ketika itu maka dia orang yang baru betul-betul dinilai sebagai orang yang kafir dan murtad. Demikian juga ayat yang lainnya, fa ikhwanukum fiddin, memiliki mafhum mukhalafah, bahasanya mereka jika bertobat dari syirik namun tidak menegakkan salat bukan saudara dengan mereka dalam agama. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru, itulah mereka orang-orang kafir diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, mukhlisina ayyabudullaha, menyembah Allah, memurnikan lahu untuk Allah ad-dina, ad-din, din di sini artinya ibadah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, hunafa, makna hunafa mustaqimin, orang-orang yang istiqamah. Maka mereka ahli kitab tidaklah diperintahkan di kitab mereka kecuali melakukan hal ini, wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Maka sudah ada syariat sholat dan zakat di umat terdahulu. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan di ayat ini tiga kewajiban. Yang pertama dalam syariat yaitu tauhid, sholat, kemudian zakat. Digandengkannya sholat dan zakat dengan tauhid yang merupakan ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya, dalil bahwasanya sholat dan zakat adalah mimma banil Islam, tiang Islam al-idham yang penting. Dan terdapat dalam Al-Quran berbagai macam ayat selain ayat-ayat di atas yang menunjukkan bahwasanya sholat dan zakat adalah bagian dari rukun Islam. Wa min ma'akhidhi tasarrufil Qur'ani, dan di antara hal yang diperhatikan dari tindakan atau perilaku Al-Qur'an adalah al-iktiran bainal alfaz, penggandengan di antara kata, semacam di sini penggandengan antara salat dengan zakat. Maka Allah Azza wa Jalla gandengkan keduanya kathiran sering di banyak ayat. Wa inama waqa'a al-qiranu hanyalah terdapat penggandengan di antara keduanya karena amal yang berkenaan dengan badan yang paling penting adalah salat dan amal berkenaan dengan harta yang paling penting adalah zakat. Fa fi salati taqwiyatun lil badan. Di dalam salat itu terdapat penguatan badan dan dalam zakat terdapat pengembangan harta. Fali ajli hadzal makna karena pesan ini keduanya digandeng dalam kebiasaan Al-Qur'an. Dan hadis Ibnu Umar telah menunjukkan itu hadis Ibnu Umar dalam Sahihain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima hal menunjukkan annaha bahwasanya salat dan zakat adalah min akadil ma'murat hal yang diperintahkan yang sangat ditekankan karena ini, hal tersebut min jumlatil arkan bagian dari rukun Islam. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa, dalil rukun puasa. Pertanyaan yang ke-32, apa dalil rukun yang keempat dari lima rukun Islam yaitu puasa? Jawabannya yang dimaksud dengan puasa dalam rukun Islam adalah puasa Ramadan secara spesifik, bukan semua bentuk puasa. Dalil bahasanya puasa Ramadan adalah rukun Islam sebagai berikut. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman kutiba ay furidha diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian itu para nabi dan umat sebelum kalian. Maka Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam kitabnya anna bahasanya Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Bahwa maka puasa Ramadan adalah amrun mafrudun, perkara yang diwajibkan dan wajibun wajib. Tidak ada keraguan dalam hal tersebut dan tidak ada keraguan. Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Syahida di sini maknanya hadara. Siapa yang tidak bepergian, tidak menjadi musafir di antara kalian asyhara di bulan Ramadan, falyasumhu wajib baginya berpuasa. Syahida di sini maknanya hadara. Hadara artinya tidak bepergian. Maka siapa yang hadara tidak bepergian asyhara di bulan itu, maka nanti ru'yatu tsabitatan dan terdapat ru'yah yang menunjukkan telah tibanya bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Dan ini adalah bagian dari sirah amr karena ada lamul amr. Dan hukum asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Wa huwa huna kadzalik dan di sini juga demikian. Karena tidak ada indikator huna di sini yang membelokkan dari hukum wajib sehingga puasa adalah amrun wajibun hal yang wajib. Yang kedua terdapat dalam hadis seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, informasikan kepadaku wahai sang Nabi puasa yang Allah wajibkan untukku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan padanya, bulan Ramadan illa an tatawwa asyai'a, kecuali jika mau tatawu. Dan hadis ini muttafaqun alaih dari Talha ibn Ubaidillah dan redaksinya redaksi Bukhari. Kemudian dalil yang keempat terdapat dalam hadis Ibnu Umar, Islam dibangun di atas lima hal. Demikian juga dalam hadis dialog Malaikat Jibril dengan Nabi yang terkenal. Dan puasa yang menjadi salah satu rukun Islam adalah puasa Ramadan, bukan puasa wajib yang lainnya semacam puasa nadar, puasa kafar atau yang lainnya. Keduanya puasa nadar dan puasa kafar tidak termasuk puasa yang merupakan rukun Islam. Wa innama huma hanya saja puasa nadar dan puasa kafar adalah puasa wajib fahasbu saja. Tanpa status rukun Islam. Ya, rukun yang kelima haji, dalil rukun haji. Pertanyaan yang ke-33, apa dalil rukun Islam yang kelima yaitu haji? Jawabannya berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi siapa saja yang mampu perjalanan ke sana itu wajib sekali dalam seumur hidup. Sedangkan yang lebih dari sekali hukumnya sunnah. Dalil kalau haji itu rukun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan menyempurnakan ibadah haji dan umrah adalah caranya ayu'ta bihima, keduanya dilaksanakan secara sempurna dengan semua manasiknya, rangkaian ibadahnya dan sunah-sunahnya. Wahadil ayat dan ayat ini fil asli pada dasarnya dalil wajibnya menyelesaikan ibadah setelah dimulai dan tidak menunjukkan diwajibkannya haji dan umrah. Namun sebagian ulama berdalil biha dengan ayat ini binaan berdasarkan kaidah yang mereka anut, annama umira bi itmamihi innama umira bidzalika lil amri bi aslihi. Asalnya sesuatu yang diperintahkan untuk diselesaikan hanyalah diperintahkan untuk diselesaikan karena amal tersebut pada dasarnya diperintahkan, sehingga bisa menjadi dalil kewajiban haji dan umrah. Fa innal ladzi yajibu itmamuhu innama huwal wajib. Karena perkara yang wajib diselesaikan adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Wa amman naflu adapun sunnah, maka menurut mayoritas ulama tidak wajib diselesaikan. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya siapa yang mulai melakukan rangkaian ibadah haji meskipun sunnah wajib diselesaikan. Demikian juga siapa yang mulai melakukan rangkaian ibadah umrah meskipun umrah sunnah wajib diselesaikan, maka menyelesaikan itu hukumnya wajib meskipun kanal aslu pada asalnya adalah mustahab, dianjurkan. Jadi ulama berselisih pendapat tentang apa makna wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini di sini Syekh Hafidz Al-Hakami menjadikan dalil wajibnya haji dan umrah. Ini wajibnya haji dan umrah, sehingga wa atimul hajja wal umrata lillah itu kalau menurut ulama yang menilai ini bisa jadi dalil wajibnya haji dan umrah, artinya kerjakanlah haji dan umrah secara sempurna. Secara sempurna. Sehingga ini perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara berkualitas dan sempurna. Sedangkan pendapat yang lain untuk ayat ini yang dipilih oleh pensyarah, bahwasanya ayat ini bukanlah ayat yang jadi dalil wajibnya haji dan umrah, namun wajibnya menyelesaikan ibadah haji dan umrah jika orang sudah terlibat dan masuk ke dalamnya. Ini maka bedakan dua hal ini. Jadi ini tidak menunjukkan wujub ibtidaan, ya, wajibnya haji dan umrah, namun wajibnya merampungkan itmam di situ, rampung, selesai, tuntas. Wajibnya merampungkan, menyelesaikan, menuntaskan ibadah haji dan umrah yang sudah mulai dilakukan. Dan perintah untuk menuntaskan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini berlaku baik ibadah haji dan umrahnya wajib ataupun sunnah. Sehingga umumnya ibadah-ibadah sunnah itu tidak wajib diselesaikan. Sholat sunnah itu tidak wajib diselesaikan, puasa sunnah itu tidak wajib diselesaikan. Tapi kalau haji dan umrah sunnah wajib diselesaikan. Wajib diselesaikan. Nah, karena itu orang yang melaksanakan ibadah haji ataukah umrah ini lantas batal, itu tidak bisa langsung pulang. Ibadah haji dan umrahnya tetap harus diselesaikan berdasarkan ayat ini. Ini berdasarkan ayat ini, meskipun batal, ini haji dan umrohnya tidak bisa, haji dan umrohnya harus dirampungkan. Kemudian dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi dan hak Allah fardun wajibun kewajiban atas semua manusia, hajjul baiti berhaji ke Ka'bah bagi siapa saja mampu perjalanan ke sana. Nah, kalau ayat ini dalil wajibnya haji karena di sini disebutkan kata-kata ala di ayat ini, karena ala itu diletakkan atau dibuat dalam bahasa syariat untuk menunjukkan amar sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim di Bada'i Fawaid. Dan sebagaimana disampaikan oleh Sun'ani di Syarah Mandumah beliau untuk usul fikih. Kama anna fi tamamil ayati sebagaimana kelanjutan dalam kelanjutan ayat terdapat dalil yang lain wajibnya, yaitu firman Allah Ta'ala, siapa yang kafir yaitu tidak berangkat haji maka Allah tidak membutuhkan semesta alam. Dan label kafir tidaklah disematkan kecuali untuk meninggalkan kewajiban, baik itu kafir asr ataupun kafir akbar. Kemudian kata-kata alan nas ini am, mencakup yang mampu ataupun tidak mampu. Namun ada taksis dengan manis tato'a, dengan siapa yang mampu. Manis tato'a ini badal dari annas. Ini badalu ba'din min kullin. Ada yang mengatakan ini badal kullin min kullin. Karena yang dimaksud dengan annas yang telah disebutkan adalah sebagian manusia, khas, ya, sebagian manusia. Nah, apa beda antara yang berfaham ini badalu ba'din min kullin dengan badalu kullin min kullin? Kalau yang berpendapat manistata'a itu badalu ba'din min kullin, maka di sini berarti annasnya itu am makhsus. Tapi kalau manistata'a itu badalu kullin min kullin, maka annas itu statusnya al-am urida bihi khusus. Ya, beliau katakan wal farqu, dan beda di antara pendapat ini dan pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya yang mengatakan bahasanya manistata'a adalah badalu ba'din min kullin, maka yuqalu fihi, maka annas itu akan kita komentari dengan amun makhsusun. Lafat am yang mengalami taksis dengan badal di kata setelahnya. Sedangkan kalau pendapat yang kedua yang mengatakan manis tato'a adalah badalu kullin min kullin, maka annas itu amun urida bihil khas. Lafat am yang sejak awal memang maknanya spesifik. Dan wahuwa farqun wadih, ini perbedaan yang gamblang, beda antara amun maksus, artinya pada awalnya dimaksudkan dengan anas semua manusia, setelah itu dikerucutkan. Tapi kalau am'ab urida bil al-khas, maka anas itu sejak awal itu tidak mencakup orang-orang yang tidak mampu. Dakarahu fil badril al-masun fayasiru muqayyidan linnas. Demikian disampaikan di Al-Badr Al-Masun, maka jadilah ini menjadi taqyid, menjadi penjelasan untuk teks. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya haji itu berdasarkan Al-Baqarah 196 ataukah Ali Imran 97. Menurut pendapat yang terkuat, kewajiban haji itu berdasarkan Ali Imran 97 dan bukan berdasarkan Al-Baqarah 196. Perlu diketahui bahasanya Al-Baqarah 196 turun lebih duluan daripada Ali Imran 97. Kalau Ali Imran 97 turun tahun 9 Hijriah. Sedangkan Al-Baqarah 196 itu turun tahun 6 Hijriah. dan perbedaan tentang haji itu wajib berdasarkan Al-Baqarah 196 yang turun tahun 6 Hijriah ataukah Ali Imran 97 yang turun tahun 9 Hijriah nanti berkonsekuensi tentang hukum kewajiban haji. Itu alal faur ataukah alat tarohi. Maka ulama yang mengatakan kewajiban haji itu turun berdasarkan Al-Baqarah 196 ya, yang turun tahun 6 Hijriah, namun realisasinya Nabi baru umroh, baru haji tahun 10, maka hadis, maka realita ini dalil bahasanya kewajiban haji itu alat tarohi. Boleh nanti-nanti. Karena turun tahun 6, namun eksekusi dari Nabi baru tahun 10. Namun ulama yang mengatakan dan kewajiban haji itu alat tarohi adalah madhab Syafi'i. Ini adalah madhab Syafi'i. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan kewajiban haji itu berdasarkan Ali Imran 97 yang turun tahun 9 dan tahun 10 Nabi baru berangkat. Maka ini jadi dalil bahasanya kewajiban haji itu alal faur. Setelah mampu ya segera, dan ini pendapat 3 mazhab. Kemudian wa tsalitsan dan dalil yang ketiga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnya Allah Subhanahu wa taala qadhaba alaikumul hajjah. Allah wajibkan kalian untuk berhaji. Dan kata-kata pada dalil kewajiban haji. Dan hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huwa dan hadis ini dengan redaksi ini adanya di An-Nasa'i. Dan musannif itu Hafidz Al-Hakami menisbatkan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal ya innamal ladzi fi Sahih Muslim, yang ada dalam Sahih Muslim tanpa Bukhari adalah hadis Abu Hurairah. Yang bunyinya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faratul alaikumul hajj fa hujju, Allah wajibkan haji atas kalian maka berhajilah kalian. Sedangkan lafaz yang pakai kata-kata kataba itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak pula ada dalam Sahih Muslim. Maka kalau lafaz kataba hanya ada dalam riwayat Nasa'i. Kalau yang ada dalam salah satu dan dalam salah satu dari sahihain adalah faradha, kata-kata faradha, dan tepatnya itu hanya ada dalam riwayat Muslim tanpa ada dalam riwayat Al-Bukhari. Ini namanya contoh waham. Ini contoh waham. Jadi Hafidz Hakami menyangka, dan itu sangkaan yang salah, ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal ini adanya dalam riwayat Nasa'i. Ini di bahasa para ulama tidak disebut dusta, namun disebut waham. Ini maka dalam tradisi ulama tidak dan dikomentari Hafidz Hakami bohong. Tidak demikian tradisi keilmuan ulama. Tidak kemudian Hafidz Hakami dikomentari Hafidz Hakami bohong. Ini bilangnya ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ini, padahal kataba itu ada aja di An-Nasa'i. Namun di tradisi para ulama ini, semacam ini disebut waham. Labelnya adalah waham, salah sangka. Dhan yang salah. Dhan yang salah. Ya, boleh jadi ada informasi yang salah, misinformasi atau yang lainnya. Meskipun ya seandainya mau disebut kadzib bohong, itu secara definisi juga tidak keliru, karena bohong itu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya tidak demikian, infonya demikian, infonya riwayat Bukhari dan Muslim, kenyataannya riwayat Nasa'i. Maka secara definisi ini bohong, namun tidak demikian tradisi ulama. Yang mereka gunakan, yang mereka pilih, diksinya adalah waham, bukan hadis. Waqad taqaddama hadis Jibril, telah lewat hadis Jibril alaihi salam, dan hadis Islam dibangun di atas lima hal, telah lewat di halaman sebelumnya, dan hadis-hadis yang lainnya. Minal ahadis dan hadis-hadis menunjukkan bahasanya haji adalah salah satu rukun Islam itu banyak. Penutup hukum orang yang meninggalkan rukun Islam. Meninggalkan juhud dan karena menentang kewajibannya. Juhud menentang kewajiban salah satu rukun Islam, atau sombong untuk melakukannya setelah mengakuinya. Apa hukum orang yang jahada? Orang yang mengingkari. Jahad dalam bahasa Arab artinya ingkar. Mengingkari secara lahiriah padahal hatinya yakin. Dengan mengingkari secara lahiriah sedangkan hatinya menyelisihi sisi lahiriahnya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah mendustakan salah satu dari rukun Islam. Apa hukum orang yang mengakui kewajiban salah satu rukun Islam namun sombong tidak mau melakukannya? Maka jawabannya perlu dibedakan dulu antara juhud dengan istighbar. Juhud itu bertolak belakang dengan ucapan hati, keyakinan hati. Sedangkan istighbar dan iba, sombong dan enggan, itu kebalikan dari amal hati. Sebagaimana mendustakan itu berkenaan dengan berita, sedangkan sombong itu berkenaan dengan aturan. Maka orang yang kadzdzaba mendustakan wajibnya sholat, atau mengatakan bahasanya zakat itu tidak pernah Allah syariatkan, demikian juga untuk puasa dan haji, fahada juhudun wa ingkarun laha. Itu namanya juhud dan mengingkarinya. Wa amal mustakbir, sedangkan orang yang sombong terhadap syariat, maka tidak ada problem di sisinya tentang validitas perintah. Diakui, betul Allah perintahkan. Artinya dia tahu dan yakin Allah wajibkan. Namun aradul amra biha, dia membantah perintah tersebut. Dia menyanggah perintah tersebut. Untuk orang yang sombong itu, orang mau mengatakan, ya Allah betul engkau perintahkan bayar zakat, namun engkau salah ya Allah kalau perintahkan zakat. Salah itu perintah zakat itu. Tidak benar ya Allah. Itu orang yang sombong. Ada arad, dia menentang. Dia bukan hanya durhaka, artinya maksiat, namun dia menentang. Dia akui betul engkau ya Allah, engkau ada perintahmu untuk bayar zakat, namun aturan bayar zakat ini tidak benar. Fa'arada, karena dia menentang perintah zakat, maka kemudian dia berpaling, kemudian imtana'a, menolak, wa'aba enggan, wastakbar dan sombong, tidak mau melakukan apa yang Allah wajibkan. Fastakbar Allah, dia sombong kepada Allah dan pada syariat Allah. Tapi lanjutnya akan kita bahas ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Qala Syarih hafizahallahu ta'ala, qala Ibnu Taimin, wal kufru yaduru ala syai'aini. Kufur itu berputar pada dua poros. Boleh jadi bentuknya adalah jahdun, pengingkaran, atau sikap sombong. Siapa yang mengingkari sesuatu yang Allah diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya, atau hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mengingkari hukum dan menentangnya, maka dia orang yang kafir. Mitalu dhalika, contohnya seandainya ada orang yang mengatakan, sesungguhnya ada satu ayat dari Al-Quran, dia katakan itu bagian dari Al-Quran, maka orang ini kafir dengan sebutan kufur juhud. Seandainya ada orang mengatakan puasa itu tidak wajib, maka dia adalah kafir dengan kufur juhud meskipun rajin puasa. Orang yang mengatakan zina itu tidak haram, dia kufurnya kufur juhud. Wahalu majara, meskipun dia tidak pernah berzina. Wahalu majara dan seterusnya. Demikian jika siapa yang mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia kafir. Jika pengingkarannya itu juhud dan karena pengingkaran, namun jika pengingkarannya karena takwil, yaitu karena istihad yang salah, fa'inna la yakfur bidzalika, maka dia tidak kafir karenanya. Untuknya ketentuan yang layak baginya, rijian ketentuan yang layak baginya. Adapun istikbar, sikap sombong, maka orangnya itu tidak menentang apapun, hanya saja sombong, tidak mau tunduk badannya, sebagaimana perbuatan iblis. Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, akan tetapi iblis enggan dan sombong. Iblis tidak menentang perintah, hanya saja dia sombong terhadap perintah. Dengan dia katakan, aku lebih baik daripada Adam. Artinya, kenapa engkau perintahkan aku untuk sujud pada Adam? Salah perintahmu ya Allah. Artinya mau mengatakan demikian. Salah perintahmu ya Allah. Aku itu ada perintah, namun perintahmu itu keliru. Karena aku lebih baik daripada Adam. Intah sekian kutipan perkataan Ibnu Zaimin. Maka hukum maka yang perlu digarisbawahi bahasanya kalau ada beberapa sebab kekafiran atau ada bentuk-bentuk kekafiran di sini. Ada kekafiran karena sebab juhud. Dan juhud itu adalah menentang tadi di definisi awal pengingkaran padahal hatinya yakin. Pengingkaran secara lahiriah dalam keadaan hatinya yakin. Maka lebih jelek dari hal itu adalah kufur takdzib. Menganggap itu dusta. Menganggap itu dusta, hatinya yakin kalau itu tidak benar. Kalau juhud hatinya yakin, namun lahiriahnya menolak dan menentang. Kalau takdzib lebih jelek lagi. Lahir dan batin dia menentangnya. Sedangkan kufur istikbar, dia tidak menentang perintah, hanya saja menyikapi, merespon dan menyikapi perintah dengan kesombongan. Maka di situ terdapat mu'aradah, penentangan. Jadi ada kata-kata lakinna arada al-amra biha. Tapi dia tentang perintah tersebut. Diakui itu adanya perintah namun dia menentangnya. Hukum orang yang juhud terhadap menentang, mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam adalah yuqtalu kufran, hukuman mati dengan status murtad. Maka siapa yang jahada mengingkari salah satu perkara yang ma'luman nadini bidurrah, diketahui secara pasti itu bagian dari agama, hukumnya adalah murtad dari Islam. Jika realitanya demikian, maka wajib ada hukuman mati untuknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sabda Nabi SAW, Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, maka berikan hukuman mati untuknya. Dan perintah di sini menghasilkan hukum wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan istitabah. Ya, peringatan dan pemberian waktu untuk berpikir dan merenung. Oleh karena itu para ulama fikih berselisih pendapat tentang hukum istitabah. Dinukil dari sebagian salaf, yaitu kalangan sahabat, tepatnya Umar bin Khattab dan generasi setelahnya, yang mengatakan innahu yustatabu, dimintai untuk bertobat. Berapa lama? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan lebih dari 3 hari. Dan zahir nusus tidak disyaratkan istitabah. Pemberian waktu untuk merenung dan dimintai untuk bertobat. Bahkan wajib memenggal lehernya dengan status murtad dari Islam. Kaghairi minal mukadzibin, seperti orang-orang yang mendustakan yang lainnya. Fahada yusama, ini disebut kufur juhud. Demikian juga semua orang yang istakbar, yang sombong, minal mustakbirin, dari orang-orang yang sombong, ini disebut kufur istikbar dan iba. Contoh yang kekafirannya karena sombong adalah iblis dan Fir'aun. Bagaimana firman Allah Ta'ala tentang iblis? Illa iblis istakbar. Iblis itu sombong. Maka iblis tidaklah menentang adanya perintah Allah. Tidak pula merespon perintah Allah dengan mengingkari. Namun merespon perintah Allah dengan enggan dan sombong. Wa min hadza, termasuk ini adalah kufru man arafa, kekafiran orang yang mengetahui benarnya Rasul. Dan bahasanya Rasul datang membawa kebenaran dari sisi Allah, namun tidak mau patuh padanya karena enggan dan sombong. Dan inilah al-ghalib yang dominan, kekufuran para musuh-musuh para Rasul. Sebagaimana yang Allah hikayatkan tentang Fir'aun dan kaumnya, anu'minu li basyaraini mithlina, apakah kita akan mengimani 2 manusia seperti kita, yaitu Musa dan Harun, dan kaumnya adalah orang-orang yang adalah hamba-hamba kita. Wa takdzibu, lebih jelek dari juhud adalah takdzib. Upama yakunu syai'an nadiran, boleh jadi adalah satu hal yang sangat-sangat langka. Fala yakunu min muslim, tidak terjadi pada seorang muslim, bahkan tidak terjadi dari non-muslim. Mendustakan dengan secara mutlak dalam agama, semacam mendustakan kalau Nabi adalah betul-betul utusan Allah. Atau mendustakan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Fa'idha hasolah hadha min muslimin, jika ini terjadi pada seorang muslim, maka fa'inal hukma, maka hukumnya dia adalah orang yang kafir pada Allah Jalla wa'ala. Karena pondasi agama adalah ucapan hati, dan itulah aslul iman, pondasi iman. Wa awwalu ma yaqa, apa yang pertama kali masuk ke dalam hati, hakikat iman yang masuk ke dalam hati adalah at-tasdiqu, percaya atau yakin. Sedangkan enggan dan sombong, maka ini mungkin terjadi pada sebagian orang. Wal ghalib, dan umumnya anna hadza, ini kembali kepada kelemahan iman terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala, atau kelemahan iman terhadap kerasulah. Sehingga enggan dan sombong menolak untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan berupa sholat dan semacam itu. Ya anna yara, karena dia memandang tidak ada hikmah di balik perintah tersebut. Tidak ada faedah misalnya di balik melakukan perbuatan ini. Wa hadza rajun, dan ini kembali kepada al-qadah, celaan kepada keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqau hadza, dan ini terjadi mimman, dari orang yang membenci perkara ini, yaitu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam kewajiban yang Nabi sampaikan. Wa yaqa' hadza aidan, dan ini yaitu kekafiran karena kesombongan juga terjadi pada orang yang yara, berpandangan bahasanya aturan syariat itu berlawanan dengan kehendaknya, berlawanan dengan hawa nafsunya. Wa ajla wa adhar, oleh karena itu sikap sombong itu lebih nampak dan lebih jelas untuk kasus al-manhiyat. Ini larangan, semacam larangan zina, larangan minum khamar, larangan riba dan yang lainnya. Fa inna hadhihi qadaya, karena hukum-hukum ini, qadaya jamak dari qadiyah artinya hukum. Qad tu'aridu, boleh jadi menentang keinginan dan hawa nafsu sebagian orang sehingga dia enggan dan sombong menolak untuk iltizam, untuk punya keterikatan hati dengan kewajiban ini. Wala farqa, dan tidak ada beda menurut para ulama antara perkara ini berkaitan dengan pendustaan lahiriah atau kesombongan yang lugas, atau ayat yafi bita'wilin fasidin, atau dia bawakan alasan yang mengada-ada, yang la wajha lahu, yang tidak bisa jadi alasan sama sekali. Fadalla dija'a bita'wili, maka orang yang datang dengan alasan-alasan yang mengada-ada ini, menurut ulama takwilnya, alasannya itu tidak ditoleh. Semacam takwil batiniyah li salati, takwil batiniyah terhadap kewajiban sholat, puasa, zakat, haji dan semacam itu. Min hadihil wajibat, terhadap kewajiban-kewajiban ini. Maka takwil batiniyah itu takwil yang tidak diterima. Lain hanya tadi pembahasan tentang ada ingkar karena takwil. Jadi diterima, kalau ini takwil batiniyah itu takwil yang tidak diterima dan hakikatnya adalah kesombongan. Batiniyah itu satu aliran ekstrim di Syiah. Nanti kemudian sekte batiniyah itu ada Qaramithah, ada Ismailiyah, ada sekte-sekte yang lainnya. Mereka semua disebut batiniyah karena punya keyakinan bahwasannya setiap hukum dan setiap ayat itu punya zahir dan batin. Dan lahiriah itulah yang diajarkan oleh para nabi, sedangkan makna batinnya hanya mereka yang tahu. Maka mereka takwil di misalnya sholat, itu kata mereka sholat dalam artian gerakan dari takbiratul ihram sampai salam itu makna zahir dari sholat. Sedangkan makna batin dari sholat adalah menyembunyikan rahasia kelompok batiniyah, tidak cerita-cerita kepada siapa-siapa, itu artinya sholat. Kemudian mereka maknai haji, haji pergi ke Mekah, itu makna lahiriah dari haji. Sedangkan haji menurut makna batinnya adalah datang ke tempat pertemuan kelompoknya, kelompok batiniyah. Datang ngaji, nah itu haji. Ini ngaji ke kelompok batiniyah, ini makna haji. Maka mereka, intinya mereka enggak sholat. Intinya mereka itu enggak sholat. Sholat seperti itu untuk orang awam, kami sudah di level batin, kami amaliyahnya batiniyah, dengan menjaga rahasia kelompok, nah udah sholat. Dengan datang ngaji ke gurunya, itu sudah haji, tidak perlu haji. Nah ini takwil biasa, takwil sejenis ini disebut dengan takwil batiniyah, takwilat batiniyah. Nah takwil yang model dan ala batiniyah ini tidak ditoleh, tidak teranggap. Dia adalah istikbar, sombong terhadap syariat. Intinya tidak menerima syariat, tidak mau tunduk dengan syariat. Atau takwil yang batil untuk manahi, untuk larangan semacam zina, minum khamr dan yang lainnya. Dan misalnya minum khamar, ditakwil secara lahiriah Minum khamar itu minum neku ini adalah minum khamar. Namun makna batinnya adalah minum khamar ini adalah membuang khamar. Membuang khamar karena dia wali. Maka di mulutnya itu bersambung kepada pantai laut selatan sehingga minum satu drum khamar itu tidak memabukkannya karena makna batinnya adalah membuang khamar. Makna batinnya adalah membuang khamar. Ini takwil ala sejenis takwilat batiniyah yang itu tidak teranggap. Fahum maka mereka mentakwil kewajiban-kewajiban ini bi annaha askhasun yajibu tiba'uhum. Bahasanya itu adalah sejumlah sosok yang wajib diikuti. Nah, mengikuti sosok tersebut itulah menunaikan sholat. Wahada dan ilah membayar zakat dan semacam itu takwilat, takwil, takwil pemaknaan semacam itu. Wa anna malhiyat dan bahasanya makna manhiyat adalah adanya sejumlah orang yang wajib ditinggalkan. Hakata demikian mereka mengotak-atik nas. Nah, takwil semacam ini laki matalahu tidak ada nilainya menurut ulama dan tidak ada jejak dan pengaruhnya. Wabitali pada gilirannya maka mereka ini orang yang sombong. Wakadhalika dan demikian semacam takwil batiniyah mayaqa min ba'dil khafiyin. Apa yang terjadi pada sebagian khurafiyin, orang-orang yang mengimani khurafat, itu maksudnya sufia ekstrim, yang beranggapan bahasanya mereka mentakwil firman Allah Jalla wa'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai yakin itu datang kepadamu. Bahasanya yakin ada satu derajat yang mereka miliki, siapa yang telah sampai kepadanya, maka dia bisa meninggalkan komitmen dengan wajibat. Wayaquluna dan mereka mengatakan nahnu irtafa'at anna at-takalifu, kami telah terangkat dan hilang dari kami beban-beban syariat. Maka sholat itu wajib untuk kalian sedangkan kami para wali tidak wajib untuk mengerjakan sholat, tidak wajib bayar zakat, tidak wajib haji dan semacam itu. Maka ini takwil yang tidak ada nilainya dan tidak ada pengaruhnya. Li'anau ta'wilun fasidun min kulli wajah, karena ini adalah otak-atik yang tidak benar dari semua sisi. Siapa yang punya perkataan semacam maka dia kafir inda ahlil ilmi. Dia adalah orang yang kafir menurut para ulama. Maka batiniyah itu dijumpai pada sebagian sufi. Yaitu sebagian sufi ekstrim. Mereka mengikuti jejaknya batiniyah. Mengotak-atik sehingga mereka sebut dengan syariat dan hakikat. Ya, kalau bahasa batiniyah itu makna lahir dan makna batin, dalam bahasa sufi mereka katakan ini makna syariat dan ini makna hakikat. Ya, dan hakikatnya ini sejenis dengan takwilat batiniyah. Yang itu tidak ada nilainya, intinya adalah tidak mau tunduk sama syariat. Dan ini adalah kekafiran. Ya, kemudian jika meninggalkan rukun Islam takasulan karena malas, meninggalkan sebagian rukun Islam karena malas atau salah ijtihad yang disebut dengan takwil. Telah disebutkan dalam uraian sebelumnya keadaan yang pertama berkaitan dengan meninggalkan empat rukun Islam selain syahadat, yaitu meninggalkan karena mendustakan atau karena sombong. Lantas apa hukum untuk kondisi yang kedua, yaitu orang yang mengakui kaedah-kaedah Islam, yaitu rukun Islam yang lima. Dan yang dimaksudkan adalah rukun amaliyah yang empat selain syahadat, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji tanpa syahadat. Karena kalau syahadat, tidak ada keislaman seorang hamba kecuali dengan mengakui, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan tidak bisa dibayangkan meninggalkan dua kalimat syahadat karena malas atau salah ijtihad. Sehingga meninggalkan yang berkenaan dengan malas dan salah ijtihad terbatas pada rukun amaliyah yang jumlahnya empat. Maka ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian meninggalkan empat rukun amaliyah. Lina'in tawakulin karena unsur malas atau unsur salah paham atau salah istihad. Artinya dia mengakui wajibnya dan tunduk, akan tapi dia tidak melakukannya takasulan karena malas. Bedakan hal ini dengan istikbar. Bedakan hal ini dengan istikbar. Ini cuma malas saja, bukan sombong. Maka jawabannya masalah meninggalkan empat rukun amaliyah karena malas, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Gabungan dari berbagai macam pendapat yang para ulama berselisih padanya, kembali kepada lima pendapat. Pendapat yang pertama, anau yakfuru bitarki kulli wahidin min hadil arkanil arba'ati. Kafir karena meninggalkan meski hanya satu dari empat rukun ini. Sehingga andai meninggalkan tidak sholat karena malas kafir. Tidak bayar zakat karena malas kafir. Karena harus keliling-keliling bagi zakat, malas kafir. Tidak puasa karena malas kafir. Tidak haji karena malas kafir. Dan dikarenakan waktu ibadah haji itu waktu yang luas, karena itu kewajiban seumur hidup. Karena umur seluruhnya adalah waktu untuk haji. Faqad hakama ba'du ahlul ilmi, maka sebagian ulama memvonis kafir untuk orang yang punya niat tidak berhaji secara total. Ini hukum khusus untuk haji, menimbang haji itu kewajiban umum. Dan ini pendapat pertama yang dianut oleh jama'atun minas salaf, sejumlah ulama salaf dan sebagian pengikut madhab. Contohnya kalau dari Hanabilah, ini pendapat Abu Bakar Abdul Aziz. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Meskipun yang benar untuk haji, wajib atas seorang muslim bersegera untuk berangkat haji, mata jika mata makanan memungkinkan. Karena perintah itu menghasilkan keharusan untuk segera dilaksanakan menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama usul fikih. Walidhalika, oleh karena itu, fawwa asin, maka dia bermaksiat karena meninggalkan segera dan menunda-nunda berhaji ke rumah Allah, ke rumah yang suci. Pendapat yang kedua, tidaklah kafir karena meninggalkan salah satu yang empat. Seandainya meninggalkan sholat tidak kafir, seandainya meninggalkan bayar zakat tidak kafir, demikian juga puasa dan haji, ini juga kaulun li ba'di ahlil ilmi, pendapat sebagian ulama, ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, kafir jika khusus meninggalkan sholat. Inilah pendapat yang dianut oleh jam'un ghafirun, sejumlah ulama yang banyak sekali dari salaf, sejumlah ulama fikih, dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang keempat, kafir kalau meninggalkan sholat dan zakat, namun tidak kafir jika meninggalkan puasa dan haji. Ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kelima, kafir karena meninggalkan sholat dan karena tidak bayar zakat jika diperangi oleh penguasa. Maka pendapat tidak mengkafirkan, al-qa'ilu nabi dhalika, ulama yang berpendapat dengan ini tidak mengkafirkan jika meninggalkan zakat, semata-mata meninggalkan zakat. Namun mereka mengkafirkannya jika meninggalkan zakat ini ditambah dengan diperangi oleh penguasa. Ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Inilah lima pendapat ulama, seluruhnya adalah menjadi pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad kaya dengan pendapatnya. Kemudian dibahas yang pertama untuk meninggalkan sholat. Amal mukhtaru, adapun pendapat yang terpilih untuk sholat, siapa yang mengakhirkan sholat dari waktunya, bihadis sifati dalam bentuk ini yaitu malas, maka dia diminta untuk bertobat. Diminta untuk bertobat karena meninggalkan sholat, diminta, demikian juga diminta untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Jika dia bertobat dari hal tersebut, turika, dia dibiarkan. Wa illa, jika dia tidak mau bertobat, dihukum, diberi hukuman mati haddan, sebagai hukuman had, bukan kekafiran. Inama yuktalu, namun diberi hukuman mati sebagai hukuman untuknya karena meninggalkan sholat. Wahadal madhabu, dan pendapat ini dinisbatkan oleh para ulama fikih sebagai pendapat jumhur. Karena mayoritas ulama fikih berbagai macam madhab, istiqarat madhahibu madhab mereka itu permanen pada pandangan tidak innahu la yuqtalu kufran, tidak diberi hukuman mati karena kafir, namun yuqtalu haddan, diberi hukuman mati sebagai hukuman. Sebagaimana hukuman mati untuk pezina muhsan, hanya saja beda bentuknya. Kalau itu pezina muhsan diberi hukuman mati dalam bentuk rajam, kalau ini diberi hukuman mati dengan tebasan pedang. Waqad masal musannif dan musannif yaitu Al-Hafidz Al-Hakami mengikuti pendapat ini menimbang madhab beliau, karena beliau madhabnya Syafi'i. Ma'at ta'athurihi, meskipun beliau terpengaruh dengan madhab Ahlu Hadis, mengikuti gurunya Al-Qa'awi rahimallahu. Sedangkan madhab Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat itu kafir jika dipanggil oleh penguasa dan ngotot untuk meninggalkan sholat. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia kafir dengan kekafiran besar. Dan ijma' dalam masalah ini dinukil dari para sahabat Nabi SAW, Ayyub As-Sikhtiyani rahimallahu ta'ala, dan beliau adalah tabi'in yang melihat Anas. Kama dzakara dzalika, sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Wahuwa, dan Ayyub As-Sikhtiyani termasuk kibar ahli ilmi, ulama senior. Ya, beliau wafat tahun 131 Hijriah. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, tarku sholati kufrun la yukhtalafu fihi. Tidak sholat karena malas itu kekafiran yang tidak diperselisihkan. Perkataan Ayyub ini dibawakan oleh Al-Maruzi di kitabnya Ta'zim Qadir Sholat. Demikian juga seorang tabi'in Abdullah bin Saqiq, seorang tabi'in yang mulia, rahimallahu ta'ala wa radhi anhu, dalam hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Abdullah bin Saqiq mengatakan, tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang memandang satu amal yang jika meninggalkannya adalah kekafiran kecuali salat. Demikian juga perkataan Ishaq bin Rahawai, seorang ulama besar yang setara dengan Imam Ahmad, wa yu'dal, dan dinilai setara dengan Imam Syafi'i. Ishaq mengatakan, tarku salati kufrun min ladun ashabi Nabi SAW ila yaumina hadha. Tidak salat itu kekafiran sejak masa sahabat sampai hari ini. Perkataan beliau dibawakan oleh Muhammad ibn Nasr al-Maruzi di kitabnya Ta'zim Qadir Salah. Waqal, al-Maruzi mengatakan, yang dinukil dari para sahabat Nabi SAW, meninggalkan sholat itu kekafiran. Tidak diketahui sahabat yang berbeda minhum dari sahabat-sahabat yang punya pernyataan seperti ini. Maka ini empat nukilan ijma' yang dibawakan oleh Muhammad ibn Nasr al-Maruzi rahimahullah ta'ala di kitabnya Ta'zim Qadir Shalah. Nukilan ijma' dari pertama Ayyub As-Sikhtiyani, yang kedua Abdullah bin Saqiq, kemudian ketika Ishaq bin Rahuya, kemudian Muhammad ibn Nasr al-Maruzi. Wahuwa min ahsanil kutub, dan buku ini Ta'zim Qadir Shalah termasuk buku terbaik yang menjelaskan masalah ini. Demikian juga Sarah Umdatul Fiqh karya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, beliau basata menjelaskan panjang lebar masalah ini, mengkajinya dengan kajian yang hampir-hampir tidak Anda jumpai di kitab yang lainnya. Yang ketiga adalah kitab As-Shalah karya Ibnul Qayyim. Wama dzukira huwal madzhabul mansur, dan yang telah disebutkanlah pendapat yang dikuatkan, dimenangkan. Lima waradha, karena terdapat banyak dalil tentang hal ini, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tobat dari syirik, menegakkan salat dan membayar zakat sebagai bentuk pembenaran taubat mereka dan iman mereka, biarkanlah mereka. Ayat ini khitabun, ditujukan kepada orang musyrik. Jika orang musyrik itu bertobat, menegakkan sholat dan bayar zakat, biarkan mereka. Ayutukuhum, biarkan mereka dengan urusan mereka, karena mereka telah menjadi muslim yang tidak boleh dibunuh. Maka ikhla'u sabil, pembiaran itu dikaitkan dengan tiga hal: tobat dari syirik, menegakkan sholat dan membayar zakat. Kemudian khusus untuk pembayaran zakat, kharaja tidak termasuk karena dalil eksternal dalam hal ini. Likaunhi layaqa'u kufran. Karena masalah pembayaran zakat tidak terjatuh sebagai kekafiran. Sedangkan tobat dari syirik dan menegakkan sholat harus terwujud supaya ada takhliyatus sabil, pembiaran. Jika salah satu dari keduanya dijumpai tanpa yang lainnya, baqiyah hukum syar'i, maka hukum syariat tetap ada, yaitu tidak dibiarkan. Kemudian yang kedua hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah al hadisa ila akhirih. Yang ketiga adalah hadis yang lainnya dan ghairu hadal hadis dan hadis yang lainnya, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, pemisah antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah tidak salat. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, al-ahdu, pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Wa hadal hadis, hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Dan yang dimaksud dengan kafir, jika utliqat, jika disebut kafir, adalah kafir akbar. Dan ini semua adalah berfimas alati tentang permasalahan meninggalkan sholat tarkan mujarodan, semata-mata meninggalkan sholat tanpa meyakini bolehnya meninggalkan sholat. Dan apa yang disyaratkan oleh penulis bahasanya siapa yang meninggalkan sholat karena malas, meskipun ma'azami dia beranggapan kalau dia mengakui kewajibannya, dia diminta untuk bertobat 3 hari, setelah itu disodorkan, ba'da dhalika, setelah itu disodorkan kepada pedang dan disampaikan kepadanya sholat, jika tidak kami bunuh engkau, kami berikan hukuman mati untukmu. Lantas dia ngotot, ba'da hadza kullihi, setelah ini semua, ngotot untuk meninggalkan sholat. Waroma dalika, maka meskipun demikian dia tidak divonis kafir oleh banyak fukoha. Komentar pensyarah, fahada layumkin an yutasawwara. Ini satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Wawa fardun, dan ini adalah pengandaian ghairu sahih yang tidak benar. Fardun di sini pengandaian, yaitu adanya orang yang bersabar untuk mati dengan kompensasi dia sebagai kompensasi karena dia tidak mau melakukan satu hal yang sebenarnya dia yakini Allah mewajibkannya. Maka ini satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Fala yumkinu albattata, maka tidak mungkin sama sekali di hatinya ada iman yang tulus bahasanya Allah mewajibkan sholat untuknya, setelah itu dia bersabar untuk mati demi tidak sholat. Ini. Maka ini tadi layu tasawwur, tidak bisa dibayangkan. Karena hubungan erat antara lahir dan batin adalah talazumun hasilun, ada hubungan erat yang terjadi. Maka siapa yang di hatinya terdapat iman, tidak boleh tidak jejaknya harus nampak pada anggota badannya. Dan siapa yang di hatinya terdapat iman tentang kewajiban sholat, tidak mungkin bersabar untuk siap mati untuk mendapatkan kompensasi tidak sholat. Bahkan dia tidak akan bersabar untuk dipukuli, seandainya diancam pakai tongkat, tentu dia akan tunduk dan memilih sholat. Karena seorang itu tidak mungkin bersabar untuk mati kecuali sebagai mukabil kompensasi dari satu masalah besar yang dia yakini. Semacam ketika seorang dikatakan pada seorang muslim, kafirlah jika tidak kami akan membunuh engkau. Maka orang ini bersabar dan tidak kafir kepada Allah, meskipun kafir secara lahiriah saja. Dan itu boleh, namun seandainya memilih bersabar tidak salah. Maka jika orang tersebut disodorkan padanya pedang dan dia tetap enggan sholat, maka ini dalil tidak ada pengakuan di hatinya tentang kewajiban sholat. Sebagaimana penjelasan panjang lebar Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang masalah ini di Fatawa Al-Kubra. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ulama fikih yang punya pandangan bahasanya orang yang katanya tidak sholat karena malas, namun dia memilih untuk mati daripada disuruh sholat, pilih dipenggal lehernya daripada disuruh sholat. Setelah itu ada ulama fikih yang menilai bahasanya kematiannya adalah haddan, bukan kufron. Maka ini kata Ibnu Taimiyah adalah ulama fikih yang ada pada dirinya terkena subhat irja. Terkena subhat irja. Karena tidak bisa dibayangkan. Jika kita seorang itu konsekuen dengan di antara kaidah Ahlussunnah talazum baina zahir wal batin. Hubungan erat antara lahir dan batin. Tidak bisa dibayangkan semacam itu. Adanya orang yang semacam itu. Dia meyakini sholat itu wajib, namun malas dan rela mati daripada sholat. Itu tidak bisa dibayangkan. Dalam keadaan dia masih punya iman tentang wajibnya sholat. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, siapa yang beranggapan itu masih haddan la kufran, ada pada dirinya subhatul irja. Ya, ini tadi yang kita baca di halaman 154. Fa inna aktsara fuqahil madzhab istaqara madzhabuhum ala anna la yuqtalu kufran bal yuqtalu haddan. Nah, ini fihi subhatul irja, kata Ibnu Taimiyah. Karena yang dinilai kemudian maka semestinya tidak ada perselisihan kalau orang ini adalah orang yang kufron. Kalau yang kemudian ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, jika tidak sampai level ini memilih mati daripada disuruh sholat, lebih baik saya enggak mati daripada sholat. Nih, yang tidak sampai level itu, yang itu mungkin statusnya adalah tidak kafir menurut sebagian ulama. Misalnya Sa'al Albani rahimallahu taala yang berpendapat orang yang tidak sholat karena malas itu tidak kafir, beliau mengatakan kalau ini kafir. Itu yang sampai ditawarwi diberi opsi antara sholat ataukah hilang lehermu, dia milih saya pilih kehilangan leher daripada sholat, itu kafir menurut Sa'al Albani sekalipun yang beliau berpendapat orang yang tidak sholat karena malas tidak kafir. Itu adalah kalau tidak sampai derajat ini. Kalau sampai derajat ini dibawa kepada pihak penguasa, dikasih pilihan 3 hari untuk mikir, silakan berpikir mau rajin sholat ataukah tidak. Jika tidak, ingat hari keempat kamu lehermu hilang. Kemudian setelah berpikir 3 hari tetap kesimpulannya saya lebih baik kehilangan leher daripada sholat. Itu tidak bisa dibayangkan kalau dia punya iman. Sehingga Sa'al Albani mengatakan ini orang kafir. Ini bukan muslim. Ya, demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.